Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أهل السنة والجماعة رحمني ورحمكم الله melangsungkan pembahasan yang telah lewat terkait dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengenali tentang sekerat daging dan segumpal darah yang menjadi sasaran dan ajang pengerusakan oleh iblis laknatullah alaih. Tentunya kita butuh kekuatan, butuh upaya dan butuh usaha untuk menghadang gerakan pengerusakan iblis laknatullah alaih. Kemampuan kita untuk menghadangnya, kekuatan kita di dalam bertarung, lalu kemudian berhasil menumbangkan kejahatan itu, semuanya sebuah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sebuah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita sebutkan bahwa bantuan dari Allah itu turun sebuah nilai dan sebuah hasil, buah yang dipetik oleh seorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya tentu didasari nilai dan hasil itu sebuah perjuangan dari masing-masing kita barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau, فَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ مَصْدَرُهُ عَنْ فَسَادِ قَصْدِ الْقَلْبِ. Sungguh amalan yang jelek itu sumbernya adalah kerusakan kemauan yang ada di dalam hati. Beliau menjelaskan kepada kita secara realita, bila muncul kejelekan dan kerusakan dari seorang lelaki atau seorang wanita, maka ketahuilah, kata beliau, bahwa sumbernya, porosnya, karena kerusakan kemauan yang tersimpan di dalam hati. Lalu di saat kemudian kejelekan itu muncul, ثم يعرض للقلب من فساد العالم عملي قسوة. Setelah terlihat amalan-amalan jelek itu yang muncul dari kemauan-kemauan yang jelek, maka perbuatan jelek yang kita kerjakan ternyata akan kembali pengaruhnya ke dalam hati sampai kemudian hati itu menjadi qaswa, menjadi keras, menjadi kaku barakallahu fikum. Fayazdadu maradhan ala maradhihi hatta yamuta. Kejahatan dan kejelekan yang itu muncul dari kemauan, kerusakan kemauan hati, ternyata balik pengaruhnya ke dalam hati barakallahu fikum, menjadi keras, sampai kemudian penyakit yang ada padanya bertambah, yang diakhiri dengan matinya segumpal daging dan segumpal daging tersebut, segumpal darah tersebut, sekerat daging kemudian menjadi mati, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa yabqa la hayata lahu, la hayata fi, wala nura lahu, kata beliau, sehingga sekerat daging itu tidak ada kehidupan padanya, tidak ada cahaya, kata beliau, barakallahu fikum. Wa kullu dhalika min infialihi biwaswasati syaitan, semuanya itu terjadi disebabkan karena dia mengikuti apa yang itu menjadi bisikan-bisikan syaitan. Kemudian kecenderungan dia terhadap musuhnya, alladzi la yuflihu man ja'illa man jaharahu bil isyan, tidak akan ada kebahagiaan, tidak ada akan ada kesenangan bagi seseorang kecuali siapa-siapa yang tampil dengan terang-terangan melakukan permusuhan terhadap syaitan, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi muara kejahatan itu bermuncul dari sekerat daging. Ketika lahiriah ini berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, berbuat dosa dan kemaksiatan, dosa ini kembali punya pengaruh pada sekerat daging itu. Tambah dosa, tambah besar tingkatan dan peringkat dosa itu, tambah pula rasa sakit yang ada di dalam hati. Bertambah, bertambah, tidak cuma kemudian menjadi hati yang keras dan kaku, tetapi berujung dan berakhir pada kematiannya, barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah. Oleh karena itu, al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allahu azza wa jalla syabbaha al-qulub, menyerupakan hati, syab qaswat al-qalb, menyerupakan kerasnya hati itu dengan batu. Allah tidak mengatakan seperti ya besi, barakallahu fikum, atau yang paling keras lagi dari tingkatan besi apa? Baja. Allahu azza wa jalla tidak menyebut demikian. Padahal di dalam kehidupan ini yang paling kuat, yang paling keras adalah besi. Namun Allahu azza wa jalla tidak menyebutkan di dalam firman-Nya hal itu, kekerasan hati itu bagikan besi. Tetapi Allahu azza wa jalla menyebutkan kerasnya hati itu bagikan batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah, kata Allah azza wa jalla, kemudian hati-hati kalian itu menjadi kasar, menjadi keras setelah datangnya, min ba'di dhalik, setelah terjadinya berbagai macam gejolak di dalam hidup dari kejelekan, bagikan al-hijarah, bagikan batu, atau lebih keras dari batu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, syabbaha qaswat al-qalb, Allah menyerupakan kerasnya hati itu dengan batu. Padahal dalam wujud nyata, ada yang lebih keras dari batu. Besi-besi, barakallahu fikum, sampai tingkat yang paling keras, baja. Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Beliau memberikan jawaban. Karena kalau baja atau jenis besi kena api yang panas, bagaimana? Hah? Ini dia. Meleleh, meleleh. Berbeda, barakallahu fikum, dengan batu. Rahimani wa rahimakumullah, kalimat dari al-imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ma'syaral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita mendalami lagi, menyelami barakallahu fikum, bahwa Allah Azza wa Jalla telah berbicara juga tentang sekerat daging dan segumpal darah yang ada pada kita, dengan menyebutkan sifat yang ada pada sekerat daging itu, untuk kita mengenali diri kita sendiri, bisa memberikan jawaban di saat mengalami sebuah problem yang berbahaya. Kita tahu jalan keluarnya. Itu faedah dan hikmah kita mengenalinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya terkait dengan sifat-sifat pada sekerat daging dan segumpal darah yang menjadi muara kebaikan dan menjadi muara kejahatan itu. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hajj ayat 52-54. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul atau seorang nabi, kecuali idza tamanna, apabila nabi atau rasul itu menginginkan, mengangen-angenkan, ternyata disamber dan dimanfaatkan. Al-qasyaitanu fi umniyati. Maka syaitan melemparkan anak panahnya kepada keangen-angen para nabi dan rasul tersebut. Namun, Allah Azza wa Jalla melenyapkan bisikan-bisikan itu. Allah Azza wa Jalla menghilangkan apa yang menjadi barakallahu fikum senjata setan memanfaatkan angan-angan itu. Allah hapus apa yang dilemparkan oleh syaitan. Allah bersihkan para nabi. Allah bersihkan para rasul. Kalau ini kedudukannya para nabi dan rasul, bagaimana angan-angan kita barakallahu fikum? Bercita-cita ingin sesuatu, akan ada peluang syaitan untuk memanfaatkan, melemparkan, sampai kemudian membisikkan perkara-perkara yang jelek dan buruk barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, dan dia Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu kemudian Allah bercerita bahwa apa yang dilemparkan oleh syaitan dalam angan-angan para nabi dan rasul itu, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan. Allah ingin menjadikan bahwa bisikan syaitan, sambaran syaitan, kemauan-kemauan jelek syaitan itu, Allah jadikan menjadi sebuah fitnah, ujian, kata Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa? Siapa yang akan menjadi, yang akan mengambil bisikan-bisikan itu? Siapa yang pertama kali akan disasar? Pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Bagi orang-orang yang ada di dalam hati mereka marad. Apa arti marad? Penyakit, barakallahu fikum. ada peluang dan kesempatan yang sekira mendukung langkahnya, segera diambil. Segera dicopot, dimanfaatkan. Jadi, apa yang dilemparkan oleh syayatin kepada angan-angan para nabi dan rasul yang Allah bersihkan dan pelihara, ternyata menjadi sebuah fitnah. Pertama, bagi orang-orang yang punya di dalam hatinya penyakit. Yang kedua, walqasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang sudah keras hati mereka, kata Allah Azza wa Jalla, wa innadh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada di dalam penentangan yang sangat jauh. Ini dua jenis hati yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hati yang berpenyakit. Yang kedua, hati yang keras, kaku, kasar. Yang kemudian diistilahkan dengan qalbul mayyit. Hati yang sudah mati. La hayata fih. Tidak ada kehidupan padanya. Wala nurolahu, dan tidak ada cahaya di dalamnya. Barakallahu fikum. Mati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan sebutkan bagaimana gambaran hati yang mati itu melalui lisan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian jenis hati yang ketiga, waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadin ladzina amanu ila siratin mustaqim, dan agar mereka-mereka yang telah diberikan ilmu oleh Allah mengetahui bahwa apa yang datang dari para nabi dan rasul itulah kebenaran yang datang dari Rabb engkau. Fayu'minu nabih. Lalu mereka beriman kepadanya. Berikutnya, fatukhbita lahu kulubuhum. Lalu hati-hati mereka itu menjadi tunduk dan patuh. Ini gambaran sifat hati yang ketiga. Hati yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan qalbu al-hayat, hati yang hidup, atau qalbun salimun, hati yang selamat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk mereka-mereka yang beriman kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan sifat sekerat daging dan segumpal darah yang ada di dalam jasad ini. Kita sudah mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sekerat daging ini menjadi muara kebaikan sekaligus akan bisa menjadi muara kejahatan. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa sekerat daging itu punya sifat-sifat sekaligus sebagai penyakitnya. Sifatnya pertama, hati itu punya marad, penyakit. Yang kedua, sifatnya hati itu adalah mayyit, mati. Dan yang ketiga, sekerat daging itu adalah hidup, yang diistilahkan dengan qalbun salimun, hati yang selamat. Mari kita dengarkan penjelasan Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga dalam rangka memberitahukan kepada kita gambaran tentang sekerat daging yang ada pada setiap insan. قال حذيفة ابن اليمن رضي الله تعالى عنه dalam riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, datang ujian dan cobaan itu di hadapan setiap qulub, hati-hati hamba ini. Munculnya bagikan lipatan tikar seutas demi seutas. Menjadi sempurna barakallahu fikum. Kata beliau, fa'ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda. Hati yang manapun menyerapnya fitnah itu, maka akan tertitik padanya noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, hati yang manap mengingkari fitnah itu, maka akan nukitat fihi nuktatun bayda, akan tertitik di dalam hati itu titik yang putih. Hatta ta'udal qulubu ala qalbain, di hadapan fitnah ujian-ujian itu, maka hati akan menjadi dua. Qalbin aswada murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma'ushriba min hawah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang sudah hitam kelam bagikan gelas yang kemudian terbalik. Bagaimanapun Anda akan sirami dia dengan berbagai macam air, air susu, air teh, air kopi, air-air sudah yang akan menyejukkan, tetap tidak akan pernah masuk dan meresap. Orang terbalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan demikianlah hati yang sudah hitam kelam, tidak akan berguna siraman-siraman engkau dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la ya'rifu ma'rufa. Dia tidak akan mengenal yang ma'ruf. Wala yungkiru munkara. Dan dia tidak akan mengingkari kemungkaran. Tidak lagi dia mengenal yang ma'ruf itu ma'ruf. Atau tidak lagi mengenal yang mungkar itu adalah sebuah kemungkaran. Yang dia kenal, apa yang terserap oleh hawa nafsunya. Itulah yang dia kenal, barakallahu fikum. Sehingga kita mengetahui bahwa tidak pernah ada hawa nafsu itu akan pernah sejalan dengan kebenaran. Tidak akan pernah ada suatu ketika hawa nafsu itu akan menerima sebuah kebenaran. Mesti akan terjadi bertolak belakang, barakallahu fikum. Itu yang dia kenal. Betapa mengerikannya, barakallahu fikum. Sungguh sangat-sangat menakutkan. Namun Nabi alaihi salatu wassalam juga memberitahukan, wa qalbin abyad. Di sana ada hati yang putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun. Tidak akan membahayakan fitnah satupun. Madamatis samawatu wal ardu. Selama langit dan bumi masih ada. Selama kehidupan itu masih ada. Maka tidak akan pernah membahayakan dia, barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari dua, dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita barakallahu fikum diberikan pelajaran lebih dekat lagi. Ternyata sekerat daging ini memang benar sebuah organ yang sangat vital dalam kehidupan seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah, sehingga dia harus menjaganya, sehingga dia harus memeliharanya. Bukan cuma itu, dia harus selalu menyiraminya barakallahu fikum, agar penyakit-penyakit yang akan datang bisa kemudian diselesaikan urusannya, tidak kemudian berdampak pada kebaikan yang ditanamnya, tidak berdampak pada cahaya yang dia telah sinarinya. Tetap barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, yaitu akan ujung dan akhir dari barakallahu fikum gambaran hati yang tadi menyerap fitnah, tersambar fitnah, dua akhirannya, dan kedua-dua ini atau kedua ini adalah akhir kebinasaan. Pertama, binasanya seseorang itu disebabkan karena hatinya yang sudah rusak, kemudian terbalik, ishtibahul ma'ruf alaihi bil munkar, alaihi bil munkar, wala ya'rifu ma'rufan, wala yunkiru munkaran. Kata beliau, akibat akhir kebinasaan seseorang di saat kemudian ternodai hatinya itu dan terusakkan bahkan mati adalah tersamarkannya kebaikan itu di hadapannya dengan kemungkaran. Tersamarkan kebaikan itu bil mungkar, dengan sebuah kemungkaran. Fala ya'rifu ma'ruf, dia tidak mengenali lagi yang ma'ruf dan tidak pula mengingkari yang mungkar. Sampai kemudian kata beliau, bahkan akan menjurus kepada penyakit yang menimpa hatinya ini sampai menjadikan tolak ukur yang berbeda 180 derajat. Tidak menutup kemungkinan ma'ruf itu berubah menjadi mungkar, wal mungkara ma'rufan, yang mungkar itu menjadi ma'ruf, sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, wal haqqa batilan wal batila haqqa, yang benar itu menjadi sebuah kebatilan dan kebatilan itu menjadi sebuah kebenaran. Ini kebinasaan yang pertama. Wasani yang kedua, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanqiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lah. Hukuman yang kedua, kebinasaan yang kedua, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu dia akan berhukum dengan hawa nafsunya, menghakimi apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kepatuhan dia ada, iya, tapi patuh pada hawa nafsunya. Sikap ittiba'nya ada, benar, ada sikap ittiba'nya, tapi ittiba'nya kepada hawa nafsunya. Nas'alullah salamatal afiyah. Berarti kita harus mencari obatnya. Barakallahu fikum. Kita harus selalu waspada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, beliau menjelaskan dari Imam Ibnu Al-Qayyim, wal fitanul lati tu'radu 'alal qulubi hiya asbabu maradhiha. Semua fitnah-fitnah yang tampil di hadapan qalb itulah menjadi sebab-sebab penyakitnya. Mana dia fitnah itu? Beliau sebutkan. Pertama, fitanus syahawati. Fitnah syahwat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata fitnatus syahawat akan bisa menghancur luluh dan lantahkan sekerat daging. Barakallahu fikum. Bagaimana contoh dari fitnatus syahawat? Seseorang ingin tampil dan ingin menjadi orang tersohor dan termasyhur. Ingin menjadi orang yang paling atas. Ingin menjadi orang yang ternama. Ingin menjadi orang rujukan semua. Rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran fitnatus syahawat. Salah satu contoh saja. Bagian daripada dunia. Ingin ketenaran. Ingin menjadi orang ternama. Ingin menjadi orang di depan. Ingin menjadi orang terkemuka. Ingin menjadi orang yang di atas. Ini adalah fitnatus syahawat. Barakallahu fikum. Kata Imam Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini mengenai orang jahil. Fitnah ini juga mengenai orang alim. Fitnatus syubuhat yang akan dikenai adalah orang jahil. Adapun fitnatus syahawati akan mengenai orang jahil dan juga mengenai orang alim. Barakallahu fikum. Sehingga jangan heran kalau muncul perkara-perkara aneh yang disaksikan dalam perjalanan dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah rahiman wa rahimakumullah. Muncul dari guru kita bahkan, atau dari alim kita, dari ulama kita, barakallahu fikum, sesuatu yang itu justru menyelisihi apa yang dia telah ajarkan kepada kita. Jangan antum menyangka bahwa sang alim ini terkena fitnah syubhat. Fitnah syubhat apa yang menimpa dia? Kaji lagi. Di sana ada fitnah syahawat. Tidak menutup kemungkinan seorang alim ini terkena dengan fitnah syahawat. Dia adalah orang alim, mungkin sangat jauh dengan ilmunya, sangat jauh untuk terkena dengan fitnatus syubuhat. Tetapi dia tidak akan pernah aman dengan fitnatus syahawat. Kaji dan gali fitnah yang menimpa Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Ali Abdul Hamid, kemudian Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, ya, di Indonesia, Zulkarnain, dan yang semisal dengan dia, barakallahu fikum, juga yang terakhir, fitnatus sa'afiqah rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini, barakallahu fikum, belajar dari, bukan fitnatu, asyubuhat yang menyambar, tetapi mengerikan dan menakutkan fitnatu asyahawat. Kata Imam Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, fitnatu syahawat ini mengenai orang jahil dan juga mengenai orang alim. Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan bahwa di antara fitnah yang menakutkan dan mengerikan yang harus berhadapan setiap sekerat daging kita ini dalam perjalanan hidup adalah fitnatus syahawati. Fitnah yang terkait dengan syahwat. Wa fitnatus syubuhati, fitnatus syubuhati. Yang kedua, fitnah-fitnah asyubuhat. Fitanul ghayy wad dalal, fitanul ma'asi wal bid'i, fitanul zulmi wal jahli. Kata beliau, fitnah kesesatan, penyelewengan, kemaksiatan, kebid'ahan, kezaliman, kejahilan, ini semuanya akan bisa mengenai sekerat daging kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, kalau seseorang sudah terkenai fitnatus syahawat, maka ini gambaran tentang kerusakan pada al-qasd wal iradah. Kemauan dan iradah, keinginan orang ini telah rusak apabila dia tersambar oleh fitnatus syahawat. Niat-niatnya akan rusak. Kemauan-kemauannya akan rusak. Barakallahu fikum. Sungguh betapa mengerikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemarin, darinya kita mendengar bimbingan keikhlasan. Bagaimana hakikat ikhlas. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat indah keluar dari bimbingannya. Sampai bahkan dari lisannya kita mengenal kebenaran dan mengenal kebatilan dan ahlul batil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat disambar oleh fitnatu asyahawat, iradat, tujuan dan kemauan itu terusak. Kalau sudah iradah kemauan seseorang dirusakkan, sementara itu adalah amalan hati, kerusakan hati ini akan mengirim kerusakannya ke bala tentaranya, yaitu jasad. Jangan heran, lisan yang sebagai daging, ya, yang menurut kata ucapan dari Imam Ibnu Qayyim, yaitu alat yang gampang untuk bergerak, akan bisa menjadi bala tentara untuk berbuat zalim, mencela, mencerca, menjatuhkan, merendahkan, menuding, menuduh, akan bisa menjadi bala tentara barakallahu fikum yang merusak. Demikian juga hat tangan seseorang akan siap dipakai kemudian untuk menulis walaupun harus dengan penuh kedustaan, karena memang sudah rusak iradah dan qasdnya karena fitnatus syahawat tadi. Ada yang dia ingin kejar dari dunia. Kalau dia mengejar ini dunia, ada yang akan menghalanginya, maka penghalangnya disingkirkan, penghalangnya dihabisi. Dia menganggap dengan menghabisi saudaranya itu, dia akan sampai kepada dunianya abadan. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Karena jikalau kerusakan kemauan dan keinginan dipatuhi dan dituruti, tidak ada keberakhiran engkau atau kita kecuali kepada kebinasaan. Cukup kita sudah masuk dalam jeratannya syayatin. Kita sudah masuk dalam belenggunya barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian kita tidak berupaya untuk melakukan pemulihan terhadap penyakit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Bahwa fitnatus syahawat itu akan merusak al-qasd wal-iradah, kemauan seseorang dan keinginan seseorang ini dirusakkan. sehingga siapapun, bagaimanapun, penghalang yang akan menghalangi kemauan, walaupun dia adalah alim ulama yang kemarin dipuji, kemarin menjadi rujukannya, kemarin barakallahu fikum disanjung, kemarin menjadi landasan di saat dia mengambil, di saat dia barakallahu fikum berbicara, ternyata ditendang juga sang alim tersebut. Karena menghadang kemauan dan keinginannya. Betapa bahaya barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Sehingga siapapun yang mencoba untuk menghadang kemauan dan keinginannya, dia berusaha untuk dilibas. Dihabisi rahiman wa rahimakumullah. Dia menganggap itulah fitnah. Dia menyangka itulah fitnah. Dengan cara demikian, akan bisa tertuangkan kemauan dan keinginannya. Maaf-maaf, Anda tidak akan pernah sampai. Bagaimana kerusakan itu akan bisa menyampaikan kepada kebaikan barakallahu fikum, kepada keterhormatan dan kepada kemuliaan? Sama sekali tidak. Anda akan berakhir pada kerendahan dan kehinaan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Yang kedua, fitnatu syahawat, fitnah kesesatan, fitnah dosa dan kemaksiatan, dan seterusnya, tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad. Fitnatu syubuhat itu yang akan disasar adalah pengerusakan, yang disasarnya adalah ilmu dan keyakinan. Dirusakkannya ilmu engkau dan dirusakkannya barakallahu fikum i'tiqad, keyakinan engkau. Sungguh amat sangat menakutkan. Maka tentu kita butuh perlindungan. Kita butuh penjagaan di dalam hidup barakallahu fikum. Dan sudah diisyaratkan di depan, perlindungan itu miliknya Allah. Kekuatan itu adalah miliknya Allah. Cari dia dengan cara-cara yang mulia dan terhormat. Cari bantuan dan pertolongan itu lewat jalur yang suci dan bagus. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita mencari bantuan dan pertolongan Allah itu dalam anggapan kita melalui cara-cara yang salah dan keliru. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya sampaikan barakallahu fikum sifat-sifat, gambaran yang selamat atau hati yang selamat, hati yang mati, hati yang berpenyakit itu sebagai bahan atau modal bagi kita untuk melangkah ke depan lagi. Rahimani wa rahimakumullah, menjadi orang yang selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang disebut dengan al-qalbu sahihu, hati yang sehat, hati yang selamat, atau hati yang hidup. Hati yang selamat itu barakallahu fikum adalah alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahya. Kata beliau, hati yang selamat, hati yang sahih, hati yang hidup itu adalah hati yang selamat dari setiap gejolak syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah fasalima min ubudiyyati ma siwah wa salima wa salima min tahkimi ghairi rasulihi fa salima min mahabbi mahabbatillahi ma'ah tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli 'alaih wal inabati ilaih wa dhulli lahu wa ithari mardhatihi fi kulli halin wa tabaudi min sakhatihi bi kulli tariqin wa hadha huwa haqiqatul ubudiyyah allati la tasluhu illa lillahi wahdahu. Kata beliau barakallahu fikum, gambaran hati yang selamat itu hati yang sehat, hati yang hidup, kata beliau, hati yang selamat dari setiap gejolak syahwat untuk menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Kalaupun dia terjatuh, dia kemudian bisa bangkit untuk membuka pintu taubat. Berjalan, bertarung, menang, menang, jatuh. Dia kembali kemudian bangkit. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berjalan, bertarung, menang, menang, menang, jatuh, dia kembali. Demikianlah barakallahu fikum gambaran al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup. Kemudian beliau menyebutkan hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari asyubuhat yang akan menolak berita-berita dari Allah Azza wa Jalla. Hati yang selamat dari tunduk dan patuh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Selamat dari berhukum kepada selain Nabi kita, gairi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Selamat dari fi mahabbatillah, dalam cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cinta kepada harta bendanya. Oh ya, cinta ini tidak akan keluar dari cinta tabiat. Engkau ditobiati cinta kepada harta benda, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada diri sendiri. Jangan keluar dari cinta barakallahu fikum tabiat. Dan juga tidak akan dia menjadikan hatinya itu lebih cinta kepada duniawi tadi daripada cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau menyamakan cintanya kepada Allah dan kepada duniawi tersebut. Tidak akan pernah terjadi pada hati yang selamat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, walaupun mungkin Allah bukakan padanya dunia, diberikan kemudahan dan kegampangan untuk mencari dunia, sekian persen dunia dia genggam, tetapi dia tidak pernah menggantungkan hatinya kepada dunia itu barakallahu fikum. Inilah wasiat para pendahulu kita yang soleh. Bolehlah dunia itu engkau genggam. Di kalangan ulama kita, bahkan imam-imam zuhud, termasuk di antara mereka adalah orang-orang kaya, tetapi hati mereka tidak terkait dengan dunia. Mereka bisa menggenggam dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa selamatnya hati mereka barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau menjelaskan, semua rasa takut, berharap, tawakal dia, perendahan dan kembalinya, semuanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada pada dirinya adalah mengutamakan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya menjauh dari murka-murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran orang yang punya hati selamat. Mungkin kita akan bertanya, aduhai, betapa mulianya kalau orang sudah berada di dalam kondisi demikian bagaimana cara mendapatkan dan memperolehnya? Jawaban yang singkat, semuanya engkau akan dapatkan dengan sebuah taufik dari Allah, dengan sebuah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah engkau akan bisa meraihnya. Setelah engkau mendapatkan hidayah dan taufik, akankah ada kekurangan? Tetap akan ada kekurangan. Tetapi dengan taufik yang engkau telah peroleh itu, akan di saat engkau melakukan kekurangan, akan ada datang penyempurnanya. Engkau bolong kemuliaan, akan datang engkau akan menambilnya. Barakallahu fikum. Hidayah kalau masih tetap pada diri seseorang. Tapi kalau hidayah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran di depan engkau tidak akan berfungsi menjadi penegur. Sunnah-sunnah Rasul alaihissalatu wassalam tidak akan berguna dan berfaedah. Alim ulama sejagat berkumpul untuk menegur engkau, mengingatkan engkau, tidak akan pernah barakallahu fikum berguna dan bermanfaat. Kalau nikmat hidayah yang telah dipegang, yang telah didapatkan, diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sehingga belum pernah ada seorang sunni salafi, kalau Allah berikan padanya nikmat anak, lalu kemudian nikmat anak yang diharapkan, yang disayangi ini diambil balik oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan terfikir bagi seorang sunni salafi ini akan membunuh dirinya, menggantung dirinya, atau menjatuhkan dirinya di dalam perzinahan. Tidak akan pernah terfikir padanya. Atau mungkin harta bendanya dia menabung 1,000, 2,000, sampai kemudian terkumpul 100,000, sampai kemudian berjuta-juta, tiba-tiba kemudian hilang dan lenyap. Tidak akan pernah terfikir pada seorang sunni salafi ini untuk melakukan keanehan. Kif? Mengambil tabungannya orang, menjebol rumahnya orang, menipu orang. Tidak. Tapi pernahkah kita tergambar apa yang akan terjadi kalau nikmat hidayah itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla? Akan muncul keanehan-keanehan di dalam hidup. Akan muncul perkara-perkara yang belum pernah engkau bayangkan terjadi. Mungkin dulu engkau mengenal orang yang sangat-sangat takut untuk berbicara. Tapi setelah nikmat hidayah itu diambil, menjadi orang yang sembrono, menjadi orang yang kejam, menjadi orang yang suka mencaci maki. Barakallahu fikum. Nikmat hidayah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah gambaran dari apa yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Inna dholalata haqqud dholalah. Anta'rifa ma kunta tungkir wa antungkira ma kunta ta'rif. Kalau sudah hidayah itu dicabut, kesesatan yang ada, kesesatan itu yang sesungguhnya, bisa dulu yang anda ilmui, sekarang engkau ingkari. Dulu anda ingkari, sekarang engkau jadikan pegangan di dalam ilmu. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan jikalau nikmat hidayah itu diambil. Barakallahu fikum. Maka selama nikmat hidayah itu ada pada diri seseorang, akan ada kekurangan, tetapi dia bisa menambal karena adanya nikmat hidayah dan taufik. Kesalahan dan kekeliruan, masih ada kesempatan dan peluang untuk kemudian kembali dan rujuk, karena nikmat hidayah itu masih tergenggam, nikmat taufik itu ada pada dirinya. Tapi kalau nikmat taufik itu sudah diambil, bagaimanapun kesalahannya, bagaikan matahari di siang bolong, dia tetap akan mencari dalih-dalih pembenaran. Kenapa? Karena hidayah taufik itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Faman yahdih. siapa lagi yang akan memberikan padanya hidayah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, hidayah itulah yang menjadikan seseorang itu terbimbing lahiriah dan batiniahnya. Kita sudah belajar dan membaca serta mengkaji betapa kejam kehidupan jahiliyah. Betapa rusak dan jahatnya kehidupan itu. Tapi di saat hidayah itu datang, disulap kehidupan mereka, barakallahu fikum, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Hafidhani wa hafidhakumullah, berarti nikmat hidayah bila kita sudah dapatkannya harus dipertahankan, digenggam erat-erat, digigit dengan gigi geraham. Kalaupun sekiranya nyawa yang menjadi taruhannya, kita akan siap melepaskannya untuk menjaga dan melindungi taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, seseorang tidak akan bisa meluruskan sekerat daging yang dimiliki. Dicongkel barakallahu fikum penyakit-penyakitnya, dicabut akar-akar kerusakan yang sampai kemudian menjadikan hati itu mati, tidak akan mampu dia lakukan kalau dia tidak mendapatkan bantuan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tentu sebagai bushra, kabar gembira buat ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, bahwa kita telah menggenggam sebuah senjata yang paling ampuh di dalam hidup. Kita sedang menggenggam sebuah anugerah yang paling mahal dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang paling tinggi dan paling mahal. Itulah nikmat hidayah. Tinggal sekarang menampakkan diri di dalam hidup untuk kemudian memberikan penjagaan dan perlindungan padanya. Karena kita tahu dengan taufik ini kita punya kekuatan di hadapan hawa nafsu kita. Dengan hidayah dan taufik ini kita punya kekuatan di hadapan ahlul bid'ah wal ahwa'i. Kita punya kekuatan di hadapan kemungkaran. Kita punya kekuatan di hadapan barakallahu fikum dosa dan kemaksiatan. Kita mampu barakallahu fikum memalingkan wajah, melenyapkan kemauan dan keinginan, ataupun kalaupun terjatuh sekali lagi, kita bisa bangkit kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebuah taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku dan saudariku ahlus sunnati wal jamaah, jaga dan lindungi nikmat hidayah ini. Maka penjagaan kita yang paling besar adalah menjaga, melindungi serta membersihkan tempat hidayah itu, yaitu sekerat daging, barakallahu fikum. Kita akan sebutkan sampai jam berapa? Ini jam 5 ini. Ya. Terus setelahnya ba'da maghrib ada di sini juga. Baik. Oke. Okay. Sesi terakhir, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, wujud pengorbanan kita, penjagaan kita terhadap nikmat hidayah ini, yaitu menjaga sekerat daging yang kita miliki. Pemeliharaan dan penjagaan itu memang dengan bantuan taufik dari Allah. Tetapi taufik yang sudah bercokol di dalam sekerat daging ini harus dipelihara dan harus dijaga. Disingkirkan segala macam bentuk penyakit, barakallahu fikum. Harus kita berupaya untuk melenyapkannya, rahimani wa rahimakumullah. sehingga kalau sampai kita mampu melenyapkannya, kita akan menemukan ajaibul ujab, perkara yang sangat mengherankan muncul dari sekerat daging itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melangsungkan, barakallahu fikum, kalau seseorang sudah selamat hatinya, bersih, barakallahu fikum, dari berbagai macam bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka semua bentuk pengabdiannya juga akan ikut bersih. Mari kita lihat. Apa itu? Pertama, iradah. Kemauan dan keinginan yang itu merupakan amalan hati akan bersih, barakallahu fikum. Dia tidak menginginkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dia tidak memaukan kecuali yang mendatangkan cinta dan ridhanya Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbatan, cinta akan bersih. Tawakkalnya akan bersih. Inabahnya, taubatnya dia kepada Allah, kembalinya hatinya kepada Allah akan bersih. Ketundukan dan kepatuhannya akan bersih. Rasa takutnya bersih. Harapannya bersih. Semua kalau begitu amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mencintai, dia cinta karena Allah. Kalau dia memberi, membenci, maka dia bencinya karena Allah. Wa in a'ta, a'ta lillah. Apabila dia memberi, dia memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in mana'a, mana'a lillah. Apabila dia tidak memberi, maka tidak memberinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran sebuah keajaiban yang muncul dari dalam hati. Di saat hati itu selamat, terpelihara dan terjaga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, barakallahu fikum, jenis hati yang disebutkan, al-qalbul mayyitu, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, la hayata bih. La hayata bihi. Sekerat daging yang tidak ada kehidupan padanya. Kip, bentuknya. La ya'rifu rabbahu. Dia tidak mengenal Rabbnya. Wa la ya'buduhu. Dan dia tidak mau beribadah kepada Rabbnya. Apakah dengan perintahnya, dengan apa yang dicintai oleh Allah, dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan hati yang mati ini selalu berada di dalam pelampian syahawat waladzadzati. Hanya untuk berleha-leha, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat di dalam hidup, barakallahu fikum. Walaupun perkara itu dimurkai dan dibenci oleh Allah, dia tidak mau peduli, kata beliau. Apakah dia tidak mau peduli apabila dia sampai kepada kemauan dan keinginan yang dia maukan? Tidak akan pernah peduli apakah ini diridhai oleh Allah atau dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membenci karena hawa nafsu. Mencintai karena hawa nafsu. Memberi karena hawa nafsu. Tidak memberi karena hawa nafsu. Maka hati yang sudah mati ini, kata beliau, fal hawa imamuhu. Hawa nafsunya yang menjadi imamnya. Wasyahwatu qa'iduhu. Dan syahwat yang menjadi pemandunya. Waljahlu sa'ikuhu. Kebodohan yang menjadi drivernya. Wal ghaflatu markabuhu, kelalaian yang menjadi kendaraannya. Nas'alullah assalamatal afiyah. Ini gambaran barakallahu fikum hati yang sudah mati. Kemudian gambaran hati yang terakhir, yaitu yang berpenyakit rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian kita barakallahu fikum mengenali diri kita sendiri, yaitu hati yang fihi maradun, ada penyakit padanya. Bagaimana gambarannya? Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, sekerat daging yang berpenyakit itu adalah qalbun lahu hayatun wabihi illatun. Hati, sekerat daging yang berpenyakit itu adalah ada kehidupan padanya, tetapi banyak penyakitnya. Ada dua unsur, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang terus menariknya. Pertama, dia akan ditarik tergantung siapa yang menang. Kalau kebaikan yang menang akan menjadi baik. Tapi kalau suatu ketika yang menang itu adalah yang jelek dan buruk, maka dia akan ikut barakallahu fikum. Modal hidup hati tersebut ada padanya cinta kepada Allah. Pada yang berpenyakit, hati yang berpenyakit itu ada iman, ada keikhlasan, ada tawakal. Ini menjadi sumber atau unsur kehidupan yang ada pada hati itu. Tapi di sana ada barakallahu fikum illah penyakit. Apa itu? Mahabbatu syahawat. Cinta kepada asyahawat. Wa ithariha, dan dia mengedepankan terkait dengan syahawatnya. Ya, sebentar di masjid, barakallahu fikum, nanti ya dengan perkara yang haram. Ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambaran tentang barakallahu fikum hati yang padanya penyakit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia berupaya untuk kemudian mewujudkan apa yang dia maukan, walaupun sedikit nabrak syariat, nabrak barakallahu fikum ilmu yang sudah diketahui. Ini haram. Kemarin, wah, ketika dia berada di dalam hati yang hidup, haram. Tidak boleh. Tetapi ketika barakallahu fikum sudah berada di dalam penyakit, oh, ini tidak apa-apa kalau cuma sedikit. Ya, kalau untuk kepentingan dakwah, wah, berbagai macam alasan. Ini gambaran tentang al-qalbul maridu, hati yang berpenyakit barakallahu fikum. Di antara penyakit-penyakit yang kerap kali muncul, al-hasad. Penyakit hasad pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Dia sunni salafi, benar. Tapi hasadnya nemen. Oh iya. Memang itulah barakallahu fikum, sebuah penyakit pada sekerat daging rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang dibukakan rezeki oleh Allah, temannya. Hidup, teman makan, teman bergaul, teman tinggal. Bahkan sampai dia berteman dari semenjak kecil, sampai kemudian Allah perkenalkan kedua-duanya terhadap dakwah salafiyah. Kedua-duanya buka usaha. Barakallahu fikum. Yang satu usahanya maju, sama. Tapi di tempat yang lain dia usahanya. Ini maju, nah dia kurang maju. Muncul kemudian hasad yang ada pada dirinya. Nggak suka, nggak senang melihat temannya. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah penyakit yang ada barakallahu fikum dalam diri kita sendiri. Nah, perlu diingat. Sampai al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Ma khala jasadul mu'mini min hasadin." Tidak pernah akan kosong hati seorang mukmin, jasad seorang mukmin dari sifat hasad. Namun orang yang telah mampu menaken, kemudian tidak muncul sifat hasadnya, ada. Inilah yang Syekhul Islam mengistilahkannya dengan dia mendapatkan bimbingan dan hidayah. Sifat hasad itu bisa tertekan sehingga tidak muncul, barakallahu fikum. Ini contoh al-hasad rahimani wa rahimakumullahu jami'an akan bisa muncul. Betapa sering kita menemukan ada problem besar karena persoalan jualan. Sama-sama berdagang, barakallahu fikum, tapi hancur hubungannya, saling ancam-mengancam, saling barakallahu fikum, hancur ukhuwahnya, padahal temannya, barakallahu fikum, ya, karena ada sifat pada diri seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, termasuk di dalamnya al-kibr, sifat sombong. Kita semuanya punya bibit, barakallahu fikum. Kalau ingin tahu siapa kita, ya lihat sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Akankah kita ridho ada orang yang mau menyaingi kita? Mau, barakallahu fikum, mengalahkan kita? Kita ingin menjadi orang yang, kita ingin menjadi orang yang terdepan. Sifat angkuh dan sombong. Tapi di saat hidayah itu kemudian datang, dan taufik Allah Azza wa Jalla kita dapatkan, kita bisa menggenjet, bisa menekan. Di saat kemudian muncul perkara yang dulu mengundang kemunculannya, kita bisa menahan diri. Itulah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub, sifat ujub pada diri kita, barakallahu fikum, itu gambaran penyakit yang ada di dalam hati. Hubbul ulu, cinta kepada ketinggian, ingin menjadi orang yang teratas, barakallahu fikum. Kemudian cinta terjadinya kerusakan di muka bumi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fil ardi, beriasah dengan kemampuan dia berbuat. Mungkin dia pimpinan, dia ingin melakukan arogan yang semisalnya. Ini semuanya, barakallahu fikum, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Dengan hidayah seseorang bisa, barakallahu fikum, menekannya. Tapi tatkala hidayah itu dicabut oleh Allah, tatkala hidayah itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, semua penyakit qalb itu akan bermunculan di permukaan. Akan nampak kembali, barakallahu fikum. Mungkin lebih beringas lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih tinggi hasadnya, tambah lagi sifat angkuh dan sombongnya. Hujah benar-benar terang benderang di hadapannya, tidak mau melirik, terus mencari pembelaan, mencari pembenaran. Ini kalau taufik dan hidayah itu sekali lagi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tidak pernah akan lepas dari penyakit-penyakit qalb ini. Tapi bitaufikillah wa bihidayatillahi azza wa jalla, kita bisa menekan diri kita sendiri, menjaga semuanya itu. Makanya kan, kalau ada orang yang arogan hidupnya, karena kita mengikuti kebenaran, barakallahu fikum, kita mengatakan mampu, kita melakukan lebih dari itu terhadap dia, maksudnya membalas. Tetapi tidak dilakukan karena ada taufik dan hidayah menyuruh untuk bersabar, menyuruh untuk menerima segala barakallahu fikum ketentuan dan ujian serta cobaan dalam perjalanan membawa kebenaran. Ini gambaran rahimani wa rahimakumullah tentang kondisi hati barakallahu fikum yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga dengan berakhirnya nanti kita bisa mengenali kedudukan sekerat daging ini, tempat hidayah, tempat barakallahu fikum ilmu, tempat pengetahuan, tempat kemuliaan. Di saat kemudian sekerat daging ini sudah menampung kemuliaan dan hidayah itu, bagaimana kita mampu menjaganya? Bagaimana kita mampu melindunginya, memeliharanya barakallahu fikum, di saat kita mengenalinya rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita langsungkan barakallahu fikum ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib insyaAllah sampai isya. Hafidhani wa hafidhakum. Terus langsung lagi. Naam. Karena faedah terakhir dari Al-Imam Ibnu Qudamah juga memberitahukan kita secara dalam lagi tentang sekerat daging ini, bagaimana sesungguhnya, apa yang harus kita perbuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Tafadzalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.